Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in ma ba'd. Kok jauh sekali duduk di belakang sana? Yang paling belakang berdiri maju ke sini, depan sini. Di sini kosong. Di sana juga kosong. Bukan maju seperti itu, berdiri. Umum. Pindah ke sana, ke tempat yang kosong. Di belakang sana bercerita. Main-main. Yang kayak anak kecil, tiap hari disuruh menata majelis. Ya, tolong dicatatkan namanya itu. Ana suruh berdiri tadi. Min fadlikum musyrif. Ana tidak ingin direpoti tiap majlis. Harus memanggil, berteriak. Coba tolong. Itu tadi. Beberapa orang ini. Yang ana suruh pindah dari belakang tadi. Bukhari. Catat nama-namanya itu. Kemudian amati tiap hari. Kalau berulang-ulang, sampaikan ke ana. Majelisnya di depan longgar, di sana di belakang di tembok. Nah. Ada pembahasan tambahan. Yakni penjelasan lebih lengkap tentang zakat ad-dain. Tentang zakat ad-dain, zakat utang. Ya. Yang ingin ana jelaskan di sini yaitu tentang makna kata ad-dain. Makna kata ad-dain. Ya. Dain ini maknanya umum, meliputi seluruh macam utang tanggungan seseorang, ya, yang harus dia bayarkan kepada pemilik piutang itu, harta yang berstatus sebagai utang di tangannya. Ya, dain ini, kata dain meliputi seluruh bentuk utang, baik itu qard. Qard yang artinya pinjaman, ya, artinya utang berupa pinjaman. Jadi pemilik harta memiutangi seseorang dengan meminjamkan emas atau perak atau uang senilai tertentu yang itu nilainya mencapai nisab. Nah, gitu. Itu qard. Atau thaman al-mabi'. Thaman al-mabi' artinya bayaran jualan. Nah, bayaran jualan yang sifatnya utang, misalkan seseorang menjual tanahnya atau mobilnya atau harta lainnya dengan sistem transaksi yang tidak tunai, tetapi yang membeli berutang. Nah, dicicil misalkan sekian tahun. Nah, dan nilainya mencapai nisab. Nilainya mencapai nisab. Wajib. Begitu pula ujrah, bayaran kontrakan, ya bayaran kontrakan rumah atau semisalnya. Tetapi ingat pembahasan yang telah lalu pada syarat wajib zakat. Nah, yakni kontraknya sudah selesai. Kontrak sudah selesai. Jadi tidak mungkin akad batal di tengah jalan karena ada musibah misalkan. Kontrak sudah selesai. Artinya itu sudah dimiliki oleh dia secara mustaqir, sudah tetap. Tetapi dalam bentuk utang. Orang yang menyewa atau mengontrak ini tidak langsung melunasi. Sifatnya utang. Nah. Baik. Tapi penyewaan itu sudah selesai waktunya, hanya saja dia belum melunasi. Ini sifatnya utang. Dan yang semisal dengan itu. Ataukah kimat mutlaf, atau ada barang harta seseorang yang dirusakkan orang lain, dan orang yang merusak ini berkewajiban untuk mengganti, ya menghilangkan atau merusakkan, dan dia berkewajiban mengganti. Nah, diganti dengan senilai uang, diganti dengan gantinya adalah uang senilai harta yang dirusakkan itu. Dan nilainya itu mencapai nisab. Tapi sifatnya utang. Dia tidak langsung bayar. Masih utang. Nah. Dan yang semisal dengan ini semua. Yang masuk dalam kategori dain. Semua itu terkena zakat. Yaitu dengan rincian yang telah di jelaskan di sini. Wajib, dan dengan syarat harta yang berupa utang itu harta zakat, yakni harta yang jenis harta yang terkena zakat. Nah, utang tadi berupa uang atau emas atau perak. Nah, kalau utang itu bukan harta yang terkena zakat, tidak. Nah, misalkan ada seseorang berutang kepadanya utang barang tertentu, misalkan dia, ya namanya utang kan pada asalnya utang itu ya dibayar dengan barang yang sejenis yang di utang itu. Nah, misalkan utang pasir atau utang semen, ya baik pasir, utang pasir bayar pasir, utang semen bayar semen, bukan dibayar uang, enggak, pasir dibayar pasir, semen dibayar semen. Nah, dan itu bukan harta zakat. Nah, jadi syaratnya utang tersebut merupakan harta zakat. Misalkan tadi utang emas atau perak atau utang uang. Ya, baik itu utang pinjaman kartu tadi, ataukah itu utang transaksi, nah, pembayaran suatu harta yang dijual dan pembelinya berutang, dan semisalnya sudah dijelaskan tadi. Nah, maka pemilik harta tersebut, pemilik piutang tersebut, ya, berkewajiban membayarkan zakat harta tersebut yang berupa utang di tangan orang lain, ya, dengan rincian yang sudah kita pelajari. Apabila yang berutang tadi mu'sir, tergolong orang yang kesulitan membayar, maka ya, apabila suatu saat pemilik harta ini berhasil mendapatkannya dari dia, maka saat itu untuk zakat tahun itu satu kali dibayarkan zakatnya, satu kali itu saja. Nah, apabila yang berutang punya kemampuan membayar, ya, musir, mali, qadir, punya kemampuan membayar, maka pemilik harta tersebut berkewajiban mengeluarkan zakatnya tiap tahun. Tiap tahun. Dan caranya, ya, dia bayarkan dari harta dia yang ada di tangannya. Nah, jika harta yang dia piutangkan ke orang itu misalkan, ya, misalkan 20 juta, nah, berlalu sekian tahun, maka setiap tahun dia bayarkan utangnya 2,5%. 2,5% dari 20 juta itu, setiap tahun dia wajib bayarkan zakatnya. Nah, atau tadi dia jual tanah misalkan atau semisalnya dan sifatnya utang, ya, 30 juta misalkan dia bayar cicil, maka setiap tahun ketika terpenuhi syarat haul periode setahun, ya, dia berkewajiban bayarkan zakatnya 2,5% dari, ya, nilai utang tersebut. Dia bayarkan dari hartanya yang ada di tangannya, jika mau, setiap tahun seperti itu. Jika dia ingin menunda pembayaran zakat itu sampai orang itu melunasi, juga bisa. Ya, ya, ini ditunda. Jadi setelah dilunasi nanti oleh orang itu, baru kemudian dikeluarkan zakatnya untuk sekian tahun yang lalu. Nah, itu dua cara yang disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Baik, ini penjelasan tentang zakat ad-dain. Barakallahu fikum. Sekarang kita lanjutkan pembahasan tentang zakat emas dan perak. Baik. Al-mas'alatu tsaniyah, masalah yang kedua, miqdaruha. Miqdaruha, yakni kadar nilai zakat yang wajib dikeluarkan dari harta yang terkena zakat, yang terpenuhi syaratnya. Miqdaruz zakatil wajibati fi dzahabi wal fiddati rub'ul 'ushri. Nilai zakat, kadar zakat yang wajib dikeluarkan pada emas dan perak adalah rub', itu seperempat, al-'ushr sepersepuluh. Ya. Artinya seperempat puluh. Nah, rub'ul 'ushr artinya seperempat puluh. Nah, seperempat puluh, jika kita prosentasekan berapa? Seperempat puluh kali seratus persen. Berarti 100/40%. 100/40 kecilkan nilainya 10/4. 10/4 itu 2,5. Berarti 2,5%. Faham? Rubul usyur adalah 1/40. Kalau kita persentasekan, caranya 1/40 kali 100%. Berarti 100/40. Ya. Berarti 10/4. Sama-sama buat nolnya satu, atas bawah. Jadi tinggal 10/4. 10/4 itu 2,5. Berarti 2,5%. Nah, jadi zakat emas dan perak adalah sebesar 2,5% dari emas yang dimiliki atau perak yang dimiliki. 1/40-nya. Ai fi kulli 20 dinaron min adh-dhahabi nisfu dinar. Yaitu pada setiap 20 dinar. Ingat, uang dinar di masa Nabi alaihi salatu wasalam adalah terbuat dari emas. Uang dirham di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam terbuat dari perak. Nah, itu yang dimaksud. Dinar dan dirham itu yang dimaksud. Pada setiap 20 dinar emas, ya, keluar zakatnya nisfu dinar, setengah dinar. Pada setiap 20, setengah dinar. Berarti jika 40 dinar, keluar 1 dinar. Ya kan? Naam, wa ma zada, dan tambahannya fa bihisabi, maka sesuai dengan hitungan itu, qalla au kathur, sedikit atau banyak. Nah, jadi dari sini ditarik kesimpulan tadi. Dari mana dipetik 1/40 itu yang kemudian persentasenya 2,5%? Karena pada setiap 20 dinar, setengah dinar. Ya. Itu kan berarti 1/40-nya. 20 dinar dibagi dikali 1/40. Yang dikeluarkan 1/40-nya berarti kan 20 dinar per 40. Berarti 2/4. 2/4 itu bisa dipahami tadi, pada setiap 20 dinar emas setengah dinar. Berarti kan itu artinya 1/40-nya. Nah, jadi 20 keluar setengah, itu berarti 1/40-nya. Nah. Nah. Jadi fahami ya. Wa ma zada fa bihisabihi qalla au kathur, dan tambahannya sesuai dengan hitungan itu sedikit atau banyak. Yakni berapapun tambahannya, berapapun tambahannya yang jelas keluar 1/40-nya. Yakni keluar 2,5%. Artinya diakumulasi saja semuanya, kemudian keluarkan 2,5%. Baik. Wa fi kulli 200 dirhamin min al-fiddati 5 darahim. Dan pada setiap 200 dirham perak keluar 5 dirham. Sama, yakni 1/40-nya. Antum hitung aja 200 dirham, ya, kali 1/40-nya, ini 200/40. 20/4 berapa? 5. Keluar 5 dirham. Nah, itu 2,5%-nya. Wa ma zada fa bihisabihi, dan tambahannya sesuai dengan hitungan itu. Sama dengan di atas, sedikit atau banyak, berapapun tambahannya, ya, diakumulasi saja keluar 2,5%. Nah, diakumulasi semuanya, ini totalnya berapa, ya, kemudian keluarkan 2,5%-nya, itu 1/40. Tayyib, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi kitab as-sadaqah, pada kitab sedekah, zakat, wa fir riqati, dan pada riqah, ar-riqah itu al-fidlah, perak, ya, qaf, bitakhfifil qaf, nah, jangan ditasdid, bukan ditasdid, jadi bukan riqah, bukan, riqah, nah, yaitu al-fidlah. Pada perak, nah, kullu mi'atai dirhamin rub'ul usyr. Pada setiap, ya, setiap 200 dirham, zakatnya 1/40. Zakatnya 1/40. Hadith ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dari hadith Anas bin Malik. Tayyib. Wali hadith, dan berdasarkan hadith, walaysa alaika syai'un, ya'ni fi dhahabi, tidak ada kewajiban zakat sedikit pun atasmu, yakni pada harta emas yang dimiliki, hatta yakuna laka 20 dinaran, hatta yakuna lak, sampai engkau memiliki 20 dinaran, 20 dinar. Jadi kamu tidak terkena kewajiban zakat pada emas yang kamu miliki sampai punya 20 dinar. Fa idza kana laka 20 dinaran, maka apabila engkau memiliki 20 dinar, wa hala 'alaihi al-haulu, dan telah melewati periode 1 tahun tersimpan, fa fiha nisfu mithqal, maka padanya ada setengah mithqal, nisfu mithqal, setengah mithqal, ya, setengah mithqal itu sama dengan setengah dinar tadi di atas. Satu dinar itu satu mithqal. Nah, berapa mithqal itu beratnya, timbangannya, nanti pada pembahasan nisab dijelaskan. Baik, karena di sini sekarang permasalahannya hendak dijelaskan adalah kadar zakat yang wajib dikeluarkan. Kadar zakat yang wajib dikeluarkan jika sesuai persyaratannya. Nah, hadith ini disebutkan bahwa ini dikeluarkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dari hadith Ali. Baik. Wa lima ja'ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, min annahu, bahwa sesungguhnya Nabi alaihi salatu wasallam kana ya'khudhu min kulli 20 mithqalan nisfa mithqal. Nabi biasa mengambil, memungut dari setiap 20 mithqal, yakni 20 dinar, karena 1 dinar 1 mithqal. 20 mithqal berarti 20 dinar, nisfa mithqal, setengah mithqal, yakni setengah dinar. Ya. Ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad-Darqutni. Tayyib. Nah, ini hadith-hadith yang terkait dengan kadar zakat, ya, emas dan perak. Kesimpulannya, ya, kadar zakat, nilai zakat emas dan perak adalah 1/40 atau 2,5% dikeluarkan dari emas atau perak yang dimiliki, ya, diakumulasi seluruhnya, kemudian dikeluarkan zakatnya, dengan syarat tentunya mencapai nisab, dengan syarat mencapai nisab. Barakallahu fikum. Nah, pembahasan tentang nisab zakat emas dan perak itu masalah berikutnya, yaitu pada pembahasan masalah ketiga, syurutuha, syarat-syarat zakat emas dan perak. Nah, syarat-syaratnya ya, diantaranya yang pertama adalah mencapai nisab. Nah, di situ nanti akan dibahas tentang nisabnya. Nah, berapa gram? Yang di 20 dinar, 20 mithqal itu berapa gram? Jadi di sini nanti akan dibahas, yaitu 85 gram. Nah, 200 dirham ya, itu 200 dirham itu perak itu berapa gram? Nah, yaitu 595 gram perak. Nah, nanti di sini di masalah ketiga. Terus sementara ini yang kita pelajari. Jazakumullah khairan. Faddal subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.